tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaghal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab kitab Al-Malakhaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Qala al-mu'allif Hafidhahullah Ta'ala, wa ma taraddaba 'ala al-fi'l al-ma'duni bihi syar'an man talafa fa huwa ghairu matmun. Kama law addaba ar-rajulu waladahu aw zawjatahu aw addaba sultanu ahadan min ra'iyatihi wa lam yusrif wahidan min hai fi ta'dibi wa matal mu'addab falam yajib syai'un 'alal mu'addib. Dan apa-apa yang mengakibatkan atas perbuatan yang dibolehkan secara syar'i, namun mengakibatkan kematian. Jadi melakukan perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan secara syar'i, namun ternyata mengakibatkan kematian. Fawa ghairu matmun, maka yang seperti ini tidak ada tanggungan. Sebagaimana kalau seseorang memberikan pelajaran adab kepada anaknya, atau seorang laki-laki memberikan adab kepada istrinya, atau mendidik seorang penguasa kepada salah seorang dari rakyatnya, dan di dalam pendidikan tersebut tidak melampaui batas dari mereka tatkala mendidik tersebut. Fama tal mu'adzab, namun ternyata yang dididik tersebut meninggal. Falam yajib syai'un 'alal mu'adzib, maka tentunya si pendidik tersebut tidak ada kewajiban, suatu pun kewajiban atas orang yang dididik tersebut meninggal. Li'annahu fa'ala ma lahu fi'luhu syar'an, karena si pendidik tersebut melakukan apa yang biasa dilakukan, dibolehkan secara syar'i. Walam yata'id fihi, dan juga di sana tidak ada unsur melampaui batas. Fa'in asrafa fi ta'dib fazada fa'ukal mu'tadi fatalafal mu'addab dhamanahu. Dan jika di dalam memberikan pengajaran tersebut ternyata melampaui batas di dalam pengajaran, melampaui di atas kebiasaan, yang akhirnya seorang yang dididik tersebut kemudian meninggal, maka tentunya si pendidik akan bertanggung jawab. Litadihi bil israf, karena dia melampaui batas di dalam israf, yaitu melampaui batas. Semisal apa misalnya? Semisal guru misalnya mendidik anaknya, misalnya anaknya melanggar ya. Ayo, yang melanggar lari lapangan misalnya 5 kali misalnya kan. Ternyata tatkala lari tersebut dia jatuh akhirnya mati misalnya. Kan bisa juga seperti yang namanya orang meninggal kan. Bisa saja. Muter lapangan atau muter halaman. Yang seperti ini biasa terjadi ya. Maka kalau seandainya anak yang dididik tersebut meninggal karena didikan tersebut, maka si pendidik tidak berkewajiban atas sesuatu pun karena kematian yang dididik. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau melampaui batas ya. Militer biasanya seperti itu. Boleh pakai mana? Tentunya yang bisa menilai juga pihak militer ya. Mungkin kalau kita keras sekali. Ya. Sedangkan bagi mereka mungkin udah biasa itu. Satu hari harus berdiri di lapangan misalnya dari pagi sampai sore, nggak boleh. Nah, jongkok, berdiri terus. Itu mungkin biasa di dalam militer. Membanggul senjata, dikasih beban berat, berdiri terus. Ya, bagi bukan militer, wah ini penyiksaan. Maka tergantung. Sekop atau skala atau bidangnya masing-masing. Ya misalnya seperti militer ya, suruh merangkak kemudian tembak kanan dan kirinya. Ya yang namanya orang bisa saja salah ya kan, bleset kena. Tapi bacanya masuk pelurunya, akhirnya meninggal. Atau emang kepalanya si apa tadi yang latihan tentara yang baru latihan tadi agak nongol sedikit, akhirnya kena das, akhirnya meninggal. Maka yang seperti ini dalam keadaan apa namanya pendidikan. Yang di badannya tentunya tidak ada unsur kesengajaan atau unsur melampaui batas ya. Memang seperti itu ya. Ketentuannya memang harus seperti ini didikannya, maka tentunya dinilai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau mahasiswa kemudian dididik seperti militer, ini mungkin melampaui batas mungkin ya. Ospek itu anak baru mau masuk perguruan tinggi, diperlakukan seperti capa misalnya. Orang baru masuk TNI lain ya, nggak boleh seperti ini, bukan bidangnya, melampaui batas seperti itu. Akhirnya sebagian belajar karena enggak terbiasa melakukan berat-berat akhirnya sakit dan meninggal. Seperti ini bertanggung jawab. Kenapa ini keras? Dulu kakak-kakak saya juga memperlakukan seperti ini keras, sekarang balas adik-adiknya. Seperti ini kasihan. balas membalas dalam perkara yang membahayakan dan madarat, maka tidak sebatasnya untuk dilakukan. Justru harusnya apa? Bersikap kasih sayang kepada adik-adiknya, jangan malah menjadi tempat pelampiasan balas dendam. Kasihan, orang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu langsung apa? Dikasih balas dendam. Kemudian qala Syekh Habibullah Ta'ala, wa in kana ta'dibu limar'atin hamil fasqatat hamlaha bisababihi. Dan jika ternyata yang kena pendidikan itu adalah wanita yang hamil misalnya, biasanya suaminya ini, misalnya, kemudian akhirnya dengan didikan tersebut gugur karena sebab didikannya tersebut, kehamilannya gugur disebabkan karena pendidikan. Wajaba ala mu'addib zaman al-hamli bi ghurrati 'abdin aw amatin. Maka wajib bagi seorang pendidik bertanggung jawab atas gugurnya janin, yaitu dengan apa? Dengan membebaskan budak laki-laki maupun budak perempuan. Misalnya ini seorang yang hamil itu harus senam begini misalnya. Ternyata setelah senam sebenarnya bukan menjadi lebih baik. Dengan senam itu ternyata malah bisa menggugurkan kandungan misalnya. Wah, ini berbahaya nih. Ternyata apa? Ternyata untuk percobaan, senamnya baru senam percobaan, bukan senam yang sudah teruji misalnya. Maka yang seperti ini berarti dia bertanggung jawab, yaitu dengan apa? Dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Lima fil hadis fi sahihain, di dalam hadis sahihain anahu sallallahu alaihi wasallam qada fi imlasil mar'ati bi 'abdin aw ammatin. Yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan atas lepasnya wanita karena apa menggugur kandungannya tergugurkan karena sebab perbuatan dia, yaitu dengan diperintahkan untuk membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan, tentunya yang mukmin atau mukminah. Bahwa kalau aksari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat sebagian besar ahli ilmi, mungkin harganya, mungkin dihargai seharga budak. Harganya berapa nggak tahu, ya mungkin tanya hakim. Harga budak sekarang berapa? Dan inilah pendapat kebanyakan ahli ilmi. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya wanita yang keguguran kehamilannya karena apa ya, lepas dikageti atau ditakuti, akhirnya apa, gugur ya. Maka diputuskan untuk membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan. Dikageti bisa gugur ya, bisa saja ya. Waman afra, kemudian berkata Asy-Syaikh Hamidullah Ta'ala, waman afra hamilan fa asqatat janinahu janinaha bisababi dzalik kama law talabaha sultanan aw i'tadda 'alaiha rajulan bisyarti wajaba dhamanal janin 'ala man afra'aha lihalakihi bisababihi. Dan barang siapa yang menakut-nakuti atau mengagetkan seorang yang hamil, kemudian gugur janin tersebut, dibentak, akhirnya kaget dan gugur janinnya, disebabkan karena ditakuti atau dikageti. Sebagaimana kalau seandainya seorang penguasa memintanya, seseorang untuk diperlakukan dengan kezaliman, akhirnya perempuan tersebut bisa gugur kandungannya, maka wajib bagi orang yang memerintahkan tersebut bertanggung jawab atas janin yang gugur karena perbuatan menakuti atau mengagetinya. Dan juga disebabkan karena apa? Janin gugur akhirnya apa? Meninggal. Lima ruwa'an Umar radhiyallahu anhu anahu ba'asa ila imra'atin mughibatin kana yadkhulu 'alaiha faqalat ya wailaha malaha wali Umar fa bainama hiya fi tariq iz fasa'at fa darabaha at-talq fa'aqat waladan fa sakha sayhatain sumamat fa tashara Umar ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum laisa 'alaika syai' faqala Ali in kanu qalu fi hawaka falam yang sahu laka inna diyatahu alaika li annaka afra'atha fa alqathu. Yaitu sebagaimana riwayat dari sahabat Umar bahwasanya beliau mengutus kepada orang wanita yang wanita tersebut ditinggal oleh suaminya, yang akhirnya utusan Umar ini masuk mengingat ke dalam rumahnya orang yang ditinggal suaminya ini. Faqalat ya wailaha, maka akhirnya apa? Si wanita tersebut kaget ya kan. Wahai celaka. Malaha wali Umar. Apa dengan ini? Apa urusannya dengan Umar? Fa'innama hiya fitarik il faza'at. Maka dalam keadaan tersebut akhirnya kaget ya. Kemudian dengan kaget tersebut memukulnya. Memukul wanita tersebut dan akhirnya anak tersebut gugur. Dan anak tersebut menjerit dua kali akhirnya meninggal. Maka Umar akhirnya mencari berita kepada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ya, perkara seperti ini, kejadian seperti ini. Maka seorang sebagian sahabat tersebut berkata kepada sebagian yang lain, laisa alaika syai', engkau tidak bertanggung jawab. Qala Ali, maka berkata sahabat Ali, ingka nukalu fi hawaka, jika mereka memperlakukan atau mengucapkan seperti itu karena suruhan kamu wahai Umar, engkau menyuruh memperlakukan wanita tersebut dengan keras sehingga mengejutkan, yang akhirnya menggugurkan kandungannya, berarti engkau tidak menasihatinya dan tentunya diatnya ini menjadi tanggunganmu. Li'annaka afra'atha fa'alqathu, karena engkau telah mengagetkannya dan menggugurkan kandungannya. Raja Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di dalam riwayat ini di sebagian pendapat sahabat, jika kejadian tersebut tentunya kalau tidak sengaja ya, tidak ada unsur kesengajaan mengagetkan orang atau mengagetkan seorang wanita yang hamil akhirnya menggugurkan kandungannya dengan tanpa disengaja, tentunya tidak ada kewajiban baginya. Namun apabila dia memang menyengaja membuat kaget dan akhirnya menggugurkan kandungannya, maka dia bertanggung jawab karena telah membuat kaget dan akhirnya menggugurkan kandungannya. Bayangkan ya kan, misalnya seorang wanita sendirian ya kan, suaminya enggak ada, tahu-tahu ada orang. Kan kaget ya. Kemudian kala Syekh rahimahullah taala, wa man amara syahsan mukallafan ayyan zila bi'ran au yas'uda syajaratan wa nahwaha fa fa'ala fahalaka bisababi nuzulihi au su'udihi lam yatmanuhul amir li'anahu lam yujana walam yata'adda alaihi bidhalik. Dan barang siapa yang memerintahkan seseorang yang tentunya sudah apa? Sudah terbebani syariat, memerintahkan tukang atau memerintahkan orang yang memang mempunyai pekerjaan khusus, yaitu untuk turun ke sumber, misalnya untuk mengeras sumur atau untuk membersihkan sumur ya, atau memerintahkan seseorang untuk naik ke pohon ya, mungkin untuk nebang rantingnya atau nebang apanya, atau mungkin yang mengenai kabel sebagainya, akhirnya mati disebabkan karena perintah tersebut. Maka tentunya si orang yang perintah tidak bertanggung jawab, karena tentunya orang yang memerintahkan tersebut tidak bisa tertuduh sengaja menyebabkan seorang kematian ya. Gimana nih, saya memerintahkan kepada tukang gali sumur, kemudian tukangnya meninggal, masa saya dituduh sebagai sebabnya membunuh orang tersebut? Kan enggak ya, yang profesinya penggali sumur misalnya, atau nguras sumur, ke sumur yang masih digali itu ya, ternyata meninggal di dalam, tentunya tidak bertanggung jawab. Di Indonesia tetap kenal di dalam syariat, tidak kenal. Kenapa? Si perintah tentunya tidak apa? Tidak bisa tertuduh. Kecuali kalau memang mungkin diteliti mungkin ya. Oh, dulu ini yang membuat sumur ini mati ini misalnya, karena menggali sumur ini, kemudian memerintahkan lagi orang lain untuk masuk ke dalam situ, mati lagi. Berarti ini ada korinah ya kan, menyengaja orang masuk ke situ agar mati. Kalau tidak begitu berarti tidak ya. Misalnya biasa seorang penggali sumur ya kan. Di situ juga biasa apa sumurnya itu tidak ada apa-apanya. Tapi misalnya bisa saja yang namanya kecelakaannya. Datang di situ bekerjanya ternyata kena serangan penyakit apa misalnya, masuk angin duduk misalnya, bisa saja ya kan, misalnya pingsan, akhirnya enggak tertolong, akhirnya meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini tentunya si perintah tidak bisa tertidur dan tidak melakukan sesuatu kezaliman terhadapnya. Mengundang mau panen, mengundang mesin apa namanya? Mesin panen namanya apa? Kombi. Masukkan, ternyata masuk ke, ada nggak? Ada ya kan? Bukan tangan saja, orangnya tuh masuk situ. Bayangkan. Ini hanya kecelakaan yang tidak terduga, sehingga tidak bisa si perintah terus diusut. Wah, ini yang menyebarkan, yang memerintahkan, tidak bisa. Semuanya karena kecelakaan. Si yang memerintahkan untuk mendatangkan mesin tentunya tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang ada. Di sini fala domana alai berarti tidak bertanggung jawab. Jadi permasalahan bukan masalah bunuh-membunuh ya kan. Permasalahan bukan masalah sengaja atau tidak sengaja menzalimi orang ya kan. Iya, ya, musibah. Beda dengan apa misalnya menembak misalnya kan. Menembak itu memang ada unsur kesengajaan nembak ya. Ternyata meleset kena orang. Di sini ada unsur apa? Iya. Kalau ini kan permasalahan kerja, kerja ini. Kecuali kalau memang ada korina-korina yang lainnya mungkin ya. Seperti pegawai yang naik ke sutet misalnya listrik, ternyata salah megang kabelnya misalnya, ternyata etrom ya, akhirnya meninggal. Ini kecelakaan kerja. Kecuali kalau memang ada modus lain, ini perkara lain ya kan, modus lain perkara lain. Kalau sudah masang kemungkinan mati terbunuh. Iya. Karena saya besar tenaga, tentu jalannya di bawah sudah kan sangat ramai. Tapi ada kejadian itu. Ada jatuh. Kejadian. Ya, kosong orangnya. Iya. Ya. Ya. Kekeluaran atau apa, ulah-ulah. Ya. Bisa saja terjadi kayak namanya musibah, kecelakaan. Fa in kana al ma'muru ghairu mukallafin damanahu amir li anahu tusabibu fi itlaqi. Kalau seandainya yang diperintahkan ini memang seorang yang belum terbebani syariat, misalnya suruh anak kecil untuk nguras sumur misalnya, maka belum umur ya, atau suruh untuk memanjat pohon asalnya jatuh misalnya, berarti si yang memerintahkan dia bertanggung jawab karena yang telah menyebabkan hilang nyawa seseorang yang tentunya bukan dalam bidangnya. Anak kecil yang belum umur bekerja kemudian dipekerjakan kemudian terjadi kecelakaan, maka si yang mengerjakan memperkerjakan berarti dia bertanggung jawab. Walau istajara syahsan linuzuli bi'ri au su'uri syajarati famata bisababi dzalika lam yatmanhul mustajir li'anahu lam yajni walam yata'ad. Kalaulah seandainya seseorang menyewa orang lain untuk turun, membayar orang lain untuk turun ke sumur atau memerintahkan untuk naik ke pohon kemudian mati dengan sebab pekerjaan tersebut, tentunya orang yang mempekerjakan tersebut tidak bertanggung jawab karena orang yang memerintahkan tersebut tidak bisa tertuduh atau karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas atau kezaliman. Ini namanya kecelakaan. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.